Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-69 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang perang Badr Kubra bagian yang kelima. Peperangan ini diawali dengan adu tanding secara individu antara wakil orang-orang musyrikin dan juga wakil dari kalangan kaum muslimin. Adapun dari orang-orang musyrikin, maka majulah Utbah bin Rabi'ah dan putranya Walid bin Utbah serta saudara laki-lakinya yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian dari kaum muslimin, pertama muncullah beberapa pemuda Ansar yang siap melawan tiga orang tersebut. Namun orang-orang Quraisy menginginkan supaya lawan mereka adalah orang yang berasal dari kaum mereka sendiri, yaitu dari orang Quraisy. Maka Nabi SAW memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, dan juga Ubaidah bin Al-Harith untuk menghadapi tiga orang tersebut. Terbunuhlah Utbah di tangan Hamzah dan Syaibah di tangan Ali. Adapun Ubaidah dan Walid, maka masing-masing terluka. Kemudian Hamzah dan Ali akhirnya membantu Ubaidah dan membunuh Walid bin Utbah. Kemudian membawa Ubaidah ke markas kaum muslimin. Hasil dari adu tanding ini sangat berpengaruh terhadap kejiwaan pasukan orang-orang Quraisy. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk menghujani orang-orang Quraisy dengan anak panah mereka apabila mereka mendekat. Akhirnya kedua pasukan bertemu dan Rasulullah SAW terjun sendiri di dalam peperangan tersebut dan beliau berperang dengan sangat hebat. Terbunuhlah beberapa pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Umayyah bin Khalaf yang telah menyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Allah menurunkan para malaikat pada peperangan ini. Allah SWT mengatakan, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim." Dan ketika kalian beristighatsah meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Aku memberikan bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang bertubi-tubi. Dan tidaklah Allah menjadikan itu kecuali sebagai kabar gembira dan supaya hati kalian menjadi tenang, dan tidaklah pertolongan kecuali dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9 dan 10. Ibnu Abbas bercerita bahwa ada seorang muslim pada peperangan tersebut yang mengejar seorang musyrik di depannya. Tiba-tiba dia mendengar dari arah atas suara cambuk dan suara penunggang kuda yang mengatakan, "Majulah ya Haizum." Maka dia melihat orang musyrik di depannya sudah tersungkur dalam keadaan hidungnya dan wajahnya terdapat bekas sabetan cambuk. Kemudian dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, engkau benar, ini adalah bantuan dari malaikat-malaikat yang berada di langit yang ketiga. Yang dimaksud dengan Haizum adalah nama kuda malaikat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.